Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Nahmaduhu wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddini amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quranul Karim telah menganjurkan dan memberi motivasi kepada mukminin untuk mereka lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam membaca dan mempelajari serta mengamalkan kitabnya, Al-Quranul Karim. Dalam surat Yunus 57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah dari Rabb kalian, syifa, obat bagi yang ada di dalam dada, sekaligus sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Arti daripada ayat ini, Allah menyebutkan sifat-sifat keistimewaan, kesempurnaan dari Quranul Karim. Allah sebutkan yang pertama, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum. Kitab ini sebagai mau'izhah, mengingatkan kalian, memberi mau'izhah kepada kalian dari segala amalan perbuatan yang mungkar, segala amalan yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan agar kalian menjauh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Dijelaskan kepada kalian dampak buruk dari amalan-amalan tersebut. Quran adalah mau'izhah bagi mukminin. Wa syifa'un lima fis sudur. Dia pula sebagai syifa, penawar obat bagi yang di dalam dada. Syifa, penawar, penyembuh dari berbagai macam penyakit syahwat yang itu menghalangi seorang hamba dari ketaatan dan keterikatan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syifa, Quran pula obat menyembuhkan dari penyakit-penyakit syubuhat yang itu mencoreng ilmu al-yaqin di dalam hati setiap hamba. Demikian Quran, terdapat padanya syifa dan mau'idhah. Mau'idhah, di dalamnya pula ada terghib wa tarhib, motivasi untuk beramal saleh, peringatan ancaman dari berbagai kemaksiatan, al-wa'd wal-wa'id, ada janji kebaikan pahala, ada pula ancaman azab bagi yang durhaka. Semua ini mengharuskan bagi seorang hamba untuk semakin dekat mempelajari dan mengamalkan Quranul Karim. Al-Quranul Karim pula, di dalamnya banyak dalil, terdapat padanya burhan, hujjah yang begitu nyata dan begitu jelas, menyingkirkan segala syubhat yang menodai iman dan ilmu seorang hamba, menyingkirkan segala syahwat yang melemahkan amal soleh dan ketaatan seorang hamba, wahudan warahmatan lil mu'minin. Al-huda adalah hidayah, ilmu terhadap al-haq, maka al-huda menjadi ajalul wasail, wasilah terpenting, wasilah termulia untuk mendapati al-haq, untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya untuk orang mendapat pahala di sisi Allah. Al-huda, wasilah terpenting untuk mendapati semua itu. Warahmah, rahmat, dengannya seorang hamba mendapat banyak kebaikan. Dengannya seorang hamba mendapati segala kemaslahatan. Maka rahmat, ajallul maqasid, tujuan yang terpenting. Rahmat menjadi tujuan terbesar bagi seorang hamba. Dengan keduanya, jika hidayah didapati, al-huda, yang itu wasilah terpenting, dan rahmat didapati, yang itu tujuan terpenting, jika keduanya didapati, sempurnalah kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Dan itu ada di dalam Quranul Karim. Wahudan warahmatun lil mu'minin. Akan tetapi, semua ini Quran sebagai mau'idhah, memberi peringatan. Quran sebagai syifa, menyembuhkan. Quran sebagai huda, Quran sebagai rahmat, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, kecuali bagi orang-orang yang ada iman dalam kalbunya. Bagi mukminin saja. Oleh karenanya Allah katakan, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Bagi yang tidak mengimaninya, maka sungguh hal itu akan sia-sia baginya dan tidak mendatangkan satupun dari mau'idhah, syifa, hudan wa rahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayat wal hikam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimakumullah. Di dalam ayat berikutnya, 58 dari Yunus, Allah menyebutkan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan, hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka senang dengan semua itu, dan itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Bifadlillah, katakan dengan keutamaan Allah, yaitu Quran yang telah Allah turunkan, kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Wabirahmatihi, dan dengan rahmatnya, agama ini, iman yang Allah berikan dalam kalbu hambanya, dengannya mereka beribadah kepada Allah, dengan cinta dan ilmu kepadanya. Sungguh itu semua lebih baik dari segala yang mereka punya, dari harta perhiasan dunia, dari segala yang mereka miliki, dari kekayaan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada mukminin untuk mereka senang dengan ini, karena inilah kesenangan yang hakiki. Falyafrahu, senanglah mereka mukminin, karena ini fadlun minallah wa rahmah, keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Adanya pahala besar, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan kita. Berada di Syahrun Karim, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pahala padanya, dan dihapuskan banyak dosa padanya. Oleh karena itu, falyafrahu, bergembiralah, senanglah dengan fadl minallah wa rahmatih yang Allah berikan, terutama di bulan ini, dengan memperbanyak taqarrub dan ibadah kepada Allah, terutama tilawatul Quran, tilawatul kitabil karim, banyak membaca Quran yang Allah jadikan sebagai mau'idhah, syifa, wa hudan, wa rahmah lil mu'minin. Waffaqanallah wa iyyakum li ta'atih, wa ja'alana mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, wa ja'alana mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Aqimish shalah.